Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Karena itulah hakikat seorang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang syarhu usulil iman, penjelasan tentang pondasi-pondasi keimanan. Kita masih dalam pembahasan al-imanu birrusul. Telah kita membahas beberapa permasalahan terkait bagaimana beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang penting untuk kita ketahui, bahwasanya para Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka itu adalah basharun makhlukun, laisa lahum min khasaisir rububiyah wal uluhiyah. Mereka itu adalah manusia, mereka itu adalah makhluk-makhluknya Allah, sehingga mereka tidak memiliki kekhususan dari sisi ar-rububiyah dan dari sisi al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Juga telah kita bahas di antara bentuk beriman kepada Rasul mencakup di dalamnya empat perkara. Arba'atu umur, empat perkara yang wajib untuk kita imani. Yang pertama yang sudah kita bahas, bahwasanya mengimani anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala, bahwasanya risalah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara yang harus kita imani. Kemudian yang kedua yang harus kita imani, kata Syekh Al-Thani, yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi, yaitu mengimani dengan apa yang telah diberitahukan kepada kita dari nama-nama mereka, dari nama-nama Rasul alaihimussalatu wassalam yang telah Allah beritahukan kepada kita terkait dengan nama-nama Rasul tersebut. Contohnya seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, wa Isa, wa Nuh alaihimussalatu wassalam. Ini diantaranya. Dan inilah yang disebut dengan ulul azmi minar rusul, kalangan rasul yang memiliki azam yang sangat kuat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam dua tempat di Al-Quran. Yang pertama di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ketujuh, Allah menyatakan, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Wa idh akhadna, dan tatkala kami mengambil dari para nabi mitsaqahum, perjanjian mereka. Di antaranya wa minka, dari engkau Muhammad. Wa min Nuh, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa ibn Maryam. Allah sebutkan nama-nama mereka dengan jelas di dalam surat Al-Ahzab. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam. Dan juga di dalam ayat yang lain, di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah menyebutkan nama-nama mereka dengan jelas. Allah nyatakan, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuha waladhi awhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Syara'a lakum minad-din, Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini. Ma wasa bihi Nuhan, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Waladhi awhayna ilaik, dan apa yang telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa perintahnya? An aqimuddina wa la tatafarraqu, supaya mereka menjalankan agama dan janganlah berpecah belah, berselisih. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini juga, di dalam surat Al-Asy-Syura ayat yang ke-13, Allah menyebutkan nama-nama para rasul dengan jelas dan gamblang. Kemudian kata Syekh, bagaimana kita mensikapi rasul-rasul yang kita tidak mengetahui namanya? Karena rasul yang Allah utus kepada kita jumlahnya sangat banyak, atau yang diutus kepada manusia, rasul yang diutus kepada manusia jumlahnya sangat banyak. Adapun yang kita tidak mengetahuinya, kata Syekh, wa amma man lam na'lam ismahu minhum fa nu'minu bihi ijmalan. Qala Allahu ta'ala, wa laqad arsalna ar-rusula min qablik minhum man qassasna 'alaika wa minhum ma lam naqsus 'alaik. Adapun yang kita tidak diberitahu namanya, maka kita beriman secara ijmalan, kita beriman secara umum. Artinya kita mengimani Allah telah mengutus para rasulnya. Pada setiap umat Allah mengutus rasul, sebagaimana dalam Al-Qur'an, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, dikata Allah. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? An ya'budullah mengajak manusia beribadah kepada Allah, wajtanibut tauhid. Dan dari rasul-rasul tersebut di sana ada rasul memang yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ayat yang ke-78. Allah menyatakan walaqad arsalna rusula min qablik, dan sungguh telah kami mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad, minhum di antara mereka man qasasna alaika, ada rasul-rasul yang telah kami sebutkan, kami kisahkan kepada engkau. Wa minhum di antara mereka man lam naqsus alaik, rasul yang tidak kami sebutkan kepada kamu. Ini para rasul. Ada yang disebutkan namanya oleh Allah, ada yang tidak disebutkan. Sehingga yang tidak disebutkan kita mengimani ijmalan secara mujmal. Barakallahu fikum. Ats-tsalits, sekarang yang ketiga di dalam mengimani rasul. Tasdiqu ma sahha anhu min akhbarihim, membenarkan ma sahha anhum, apa yang telah sahih dari mereka, min akhbarihim, dari khabar-khabar mereka. Barakallahu fikum. Kita mengimani, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh mereka, oleh para rasul tersebut. Sehingga disebutkan dalam kitab Lum'atul I'tiqad, punyanya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di antara bentuk beriman kepada rasul, prinsipnya Ahlus Sunnah adalah membenarkan semua khabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un aqalnahu, baik bisa dicerna dengan akal kita ataupun tidak. Kalau itu datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Arabi', sekarang yang keempat, bagaimana kita beriman kepada rasul tersebut? Arabi' yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum, mengamalkan dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Mengamalkan dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Ini dalam mengamalkan yang diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa khatamuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi. Al mursalu ila jami'in nas, yang mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus kepada seluruh manusia. Inilah di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, u'titu khamsan, telah diberikan kepadaku 5 perkara, dan yang 5 perkara tersebut belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya apa? Di antaranya ini, bahwa saya nabi-nabi sebelumnya itu diutus kepada kaumnya secara khasah, wa bu'istu ilan nasi amah, dan saya diutus kepada manusia secara amah, secara umum. Inilah di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala amah ila jami'in nas, kepada seluruh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمنوا, tidaklah mereka beriman, kata Allah, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka mau berhukum kepada engkau Muhammad dalam urusan perkara yang syajara bainahum, terjadi perselisihan di antara mereka. Diperintahkan untuk berhukum kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu thumma la yajidu, kemudian tidak didapati pada mereka, pada diri-diri mereka, haraja mimma qadaita, rasa berat dari apa-apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan kalian tunduk dengan setunduk-tunduknya. Barakallahu fikum. Inilah di antara bentuk beriman kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang berikutnya kata Syekh terkait beriman kepada Rasul, al-imanu birrusuli yathmaru thamaratin jalilah. Beriman kepada Rasul ini akan membuahkan, akan menghasilkan perkara yang sangat-sangat mulia. Apa di antara buah dari beriman kepada Rasul? Al-ula yang pertama, al-ilmu. Birahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi'ibadihi, haythu arsala ilayhim ar-rusula liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Di sini juga kita bisa mengetahui, di antara faedahnya kita bisa mengetahui tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala dan penjagaan Allah bi'ibadihi kepada hambanya. Penjagaan Allah kepada hambanya. Haythu arsala ilaihim ar-rusul, yang mana Allah telah mengutus kepada mereka para rasul, liyahduhum, untuk menunjuki mereka ila siratillahi ta'ala, ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala dan penjagaan Allah bi'ibadihi kepada hambanya. Itu yang mana Allah mengutus kepada mereka para rasulnya untuk menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, liyahduhum ila siratillahi ta'ala, menunjukkan mereka ke jalan Allah yang lurus. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah, dan mereka para rasul menjelaskan untuk mereka bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara tujuan diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, liyahduhum ila siratillahi ta'ala, untuk menunjukkan manusia, menuntun manusia ke jalan yang lurus, jalan yang akan berujung kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba. Kullu ummati, seluruh umatku, kata Nabi, yadkhuluna al-jannah, mereka akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam jannah. Para sahabat bertanya, kila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orangnya yang enggan, tidak mau masuk ke dalam jannah ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku, mentaati Rasul, maka dia akan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, bermaksiat kepada Rasul, inilah orang yang enggan masuk ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hikmah atau hasil seorang beriman kepada Rasul, mengilmui, mengetahui tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah dan penjagaan Allah kepada hambanya. Rasul tersebut juga wa yubayyinu lahum, menjelaskan kepada mereka Kaifa ya'butuna Allah, bagaimana beribadah kepada Allah? Kenapa demikian? Dibutuhkan kepada Rasul yang menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah, li'annal aqlal bashari la yastaqilu bi ma'rifati dzalik. Karena akal manusia, akal bashar, dia tidak mampu dengan sendirinya untuk mengetahui hal yang demikian tadi. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua di antara bentuk beriman kepada Rasul adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Hamba tadi dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tadi dia akan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang besar ini. Apa itu kenikmatan yang besar? Kenikmatan yang besar itu adalah kenikmatan diutusnya Rasul yang akan menunjukkan manusia kepada siratal mustaqim yang nanti berujung kepada kebahagiaan yang hakiki. Maka tatkala seorang hamba benar-benar beriman kepada Rasul, akan muncul rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Atsalitsah yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihim salatu wassalam wa ta'zimuhum wa sana'u alaihim bima yaliku bihim li'annahum rusulullah ta'ala wa li'annahum qamu bi ibadatihi wa tablighi risalatihi wa nushhi li ibadihi. Di antara faedahnya adalah mahabbatur rusul, cinta kepada para rasul alaihissalam, wa ta'zimuhum, mengagungkan mereka, wa sana'u alaihi, memuji mereka, bima yaliku bihim. Kita mencintai para rasul, mengagungkan mereka, memuji mereka, itu apa? Sesuai dengan kedudukan para rasul tersebut. Artinya tidak boleh melampaui batas. Ini artinya tidak boleh hamba tersebut tatkala mengagungkan para rasul, mengagungkan orang-orang salih, sampai melampaui batas. Bima yaliqu bihim, sesuai kedudukan mereka. Li'annahum rasulullah, karena mereka adalah utusan Allah. Wali anahum qamu bi ibadatihi, dikarenakan mereka bangkit untuk menjalankan beribadah kepada Allah. Wa tablighi risalatihi, menyampaikan risalahnya. Wa nushhi li ibadihi, dan memberikan nasihat untuk hamba-hambanya. Inilah yang dilakukan oleh para rasul, sehingga kita harus mencintai, mengagungkan mereka. Tapi ingat, jangan sampai melampaui batas. Karena Nabi itu sudah mengingatkan kepada para sahabatnya, la tutruni kama atrati Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku, innama ana abdun, atau sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini adalah seorang hamba. Maka ucapkanlah oleh kalian Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang barakallahu fikum, ada orang niatnya baik, ingin mencintai Rasul, ingin mengagungkan Rasul, tapi mereka sampai terjatuh ke dalam sikap hulu, melampaui batas. Ini juga keliru, yang seperti ini salah. Inilah kurang lebih thamarat hasil seorang beriman kepada Rasul-Rasulnya Allah dengan keimanan yang benar. Yang berikutnya, pembahasan yang berikutnya setelah kita beriman kepada para Rasul adalah al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Disebut dengan hari akhir li'annahu la yauma ba'dahu. Tidak ada lagi hari setelahnya. Hasu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim, yang mana penduduk surga dia akan menetapi kedudukan mereka, wa ahlun nari fi manazilihim, dan penduduk neraka akan menetapi kedudukan mereka masing-masing. Inilah yang disebut dengan yaumul akhir, dikarenakan tidak ada lagi hari setelahnya. Yaumul akhir, yang disebut dengan yaumul akhir dijelaskan oleh Syekh, yaumul qiyamah. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Alladhi yub'asu an-nas fihi lil hisab wal jaza. Yang mana akan dibangkitkan manusia pada hari tersebut, lil hisab wal jaza, untuk dihisab, dihitung, dan untuk dibalas atas amalannya. Inilah keadaannya manusia. Kenapa disebut hari kiamat? Karena manusia akan dibangunkan dari kubur-kubur mereka, lil hisab, untuk dihitung, wal jaza, dan dibalas atas amalannya. Juga disebut, kenapa disebut dengan yaumul qiyamah? Di antaranya adalah qiyamul adl, akan ditegakkan keadilan. Dan juga kenapa disebut dengan hari kiamat? Adalah qiyamus syuhud, akan didatangkan saksi-saksi atas perbuatan kita waktu di dunia. Kata Syekh wa sumya bidzalik, disebut dengan yaumul akhir. Kenapa disebut dengan yaumul akhir? Li'annahu la yauma ba'dahu. Seperti yang saya sebutkan tadi, dikarenakan tidak ada lagi hari setelahnya. Haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim, yang mana penduduk surga dia akan menetapi tempat duduk mereka. Wa ahlun nari fi manazilihim, dan penduduk neraka pun akan menetapi tempat tinggal mereka. Barakallahu fiikum. Ini kenapa disebut dengan yaumul akhir, yaitu tidak ada lagi hari setelah itu. Selanjutnya kata Syekh, wal imanu, bil yaumil akhir yatadhammanu salasatu umur. Dan beriman kepada hari akhir mencakup di dalamnya tiga perkara. Al-awalu, yang pertama, al-imanu bil ba'thi, mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Ini yang harus kita imani pertama. Terkait dengan beriman kepada hari akhir, yang kita imani adalah al-imanu bil ba'thi, mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Apa itu yang disebut dengan hari kebangkitan? Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fi suri an-nafkhatu tsaniyah, yaitu ihya'ul mauta, akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati tatkala terjadi peniupan sangkakala yang kedua. Jadi tatkala peniupan sangkakala yang pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah, dan peniupan yang kedua adalah Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Barakallahu fikum. Fayaqumun nas, dan mereka manusia akan bangkit li rabbil alamin, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, rabbul alamin. Jadi keliru orang yang memiliki sangkaan dengan kematian selesailah segala urusan. Keliru yang seperti ini, tidak benar. Justru setelah mati dia akan menghadapi perkara yang lebih berat lagi. Hufatan ghairu mutana'ilin, uratan ghairu mustatirin, ghurlan ghairu mukhtatinin, manusia yang dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan telanjang kaki, tidak pakai sendal, telanjang baju, ghairu mustatirin, tidak ada yang menutupinya, ghurlan ghairu mukhtatinin, kemudian dalam keadaan belum dihitan. Inilah keadaan manusia tatkala dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Di antaranya adalah dalam keadaan telanjang kaki, tidak pakai sendal, dalam keadaan tidak pakai baju, kemudian dalam keadaan belum dikhitan semuanya. Maka hal demikian sangatlah mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan muncul keraguan, apa mungkin Allah bisa menghidupkan kembali. Allah nyatakan dalam surat Al-Anbiya 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan, nu'iduh, akan kami kembalikan. Wa'dan 'alaina, ini janji bagi kami, inna kunna fa'ilin, sungguh-sungguh kami akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh kami akan melakukannya. Artinya Allah akan kembali menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ihya'ul mauta, akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah meninggal dunia. Sehingga sekali lagi jangan salah faham, orang meninggal dunia berarti selesai urusannya. Tidak. Ya, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ba'tsu haqqun tsabitun dala 'alaihi al-kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Al ba'tsu, ini adalah perkara yang benar. Allah akan membangkitkan seluruh makhluknya. Ini adalah perkara yang haqqun tsabitun, yang telah datang dalilnya dari kitab dan sunnah serta ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Nah, inilah terkait dengan beriman kepada hari akhir, yaitu mengimani adanya al-ba'tsu, hari kebangkitan. Disebutkan di sini qala Allahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Perhatikan. Sekarang akan dibawakan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun," sesungguhnya kalian setelah itu, lamayitun, akan menjadi orang-orang yang mati, meninggal dunia. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun," kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti, "tub'atsun," mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Inilah keadaan manusia. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan ghurla." Akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak memakai sendal, ghurla, dalam keadaan belum disunat. Inilah manusia dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Begitu juga wa ajma'al muslimun, dan kaum muslimin mereka telah bersepakat, ala subutihi, tentang tetapnya akan dihidupkannya kembali orang-orang yang telah mati. Kaum muslimin sepakat. Dan inilah hikmah. Inilah hikmah Allah memerintahkan kita untuk menjalankan syariatnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, atau yang kedua terkait beriman kepada hari akhir, adalah al-imanu bil hisab. Al-imanu fil hisabi wal jaza. Mengimani tentang adanya hari hisab, perhitungan dan pembalasan. Kalau yang pertama, mengimani tentang hari kebangkitan. Di sana juga ada nama yang disebut yaumul hisab wal jaza, hari perhitungan dan hari pembalasan atas amalan-amalan seorang hamba. Maka dari sini ketahuan bahwasanya Allah menciptakan kita dalam tujuan yang azimah, supaya mereka mentauhidkan Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115, Allah menyatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kalian menyangka, kata Allah, bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian mengira kalian kepada kami tidak akan dikembalikan. Ini ayat bantahan kepada orang yang dia tidak mengetahui hal ini, yang mereka menganggap Allah menciptakan jin dan manusia tanpa tujuan yang besar. Nah, al-imanu bil hisabi wal jaza, yuhasabul abdu, akan dihitung seorang hamba ala amalihi, atas amalan-amalannya. Wa yujazi alaihi, dan akan dibalas atas amalan tersebut. Wa qaddala ala dhalika al-kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Dalil yang menunjukkan akan dibalasnya amalan dan akan dihisab, dihitungnya amalan, adalah dalil dari al-kitab, dalil dari sunnah, dan juga wa ijma'il muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat yang menjelaskan Allah akan membalas amalan-amalan hambanya yang baik maupun amalan-amalan yang jelek. Allah menyatakan thumma inna alaina hisabahum, sesungguhnya bagi kami atas hisab mereka, perhitungan mereka, itu hamba-hambanya. Disebutkan dalam surat Al-An'am 160, Allah menyatakan man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bisayyi'ati falam fala yudza illa mislaha wa hum la yudzlamun. Ini dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan man jaa'a bil hasanati, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Wa man jaa'a bisayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, fala yudza ila mithlaha, tidaklah dibalas kecuali yang semisal. Wa hum la yudzlamun, mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dizalimi oleh Allah. Tapi Allah menyatakan barang siapa yang dia melakukan hasanah, satu kebaikan, kata Allah, falahu asyru amsalihha, dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Wa man jaa'a bisayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan kejelekan, fala yudza illa mithlaha. Barakallahu fikum. Tidaklah dibalas kecuali yang semisal. Nah, kita perhatikan di sini baik-baik, barakallahu fikum. Allah menyatakan wa hum la yudzlamun, dan mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahih di dalam ayat ini, barang siapa yang dia melakukan hasanah, satu kebaikan, falahu asyru amsalihha. Semakin orang tersebut ikhlas, semakin orang tersebut mutaba'ah, mengikuti Rasul, maka amalan tersebut semakin banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Allah menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini yang akan dilihat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Fudhal ibn Iyad rahimahullah, yang dimaksud ahsanu amala, amalan yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, inilah yang disebut amalan yang baik. Dan juga disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini dalil juga Allah itu akan apa? Menghitung amalan-amalan hambanya dan akan membalasnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, inna Allah yudnil mu'minu wa yad'u alaihi kunfuhu ay satruhu wa yastarahu wa yaqulu ata'rifu dhanba kadza ata'rifu dhanba kadza qala fa yaqul na'am ay rabbi hatta idza qararahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halak. Perhatikan di sini, sesungguhnya Allah akan mendekati seorang mukmin, akan memanggil seorang mukmin, wa yad'u alaihi kunufahu, setelah itu Allah akan meletakkan tutup untuk orang mukmin tadi. Ini dari kiamat. Allah akan memanggil seorang mukmin dan setelah itu akan ditutupi. Wa yaqul, maka Allah mengatakan, ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu melakukan dosa seperti ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau melakukan dosa seperti ini? Fa yaqul, mereka mengatakan, na'am ay rabb. Iya, wahai Rabbku. Hatta idza qararahu bidunubihi, tatkala diulang disebutkan kesalahan-kesalahannya, wara'a annahu qad halak, dan saya melihat dia telah binasa. Qal, maka Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut, Allah menyatakan, qadis tartuha alaika fid dunya, sungguh aku telah menutupi kesalahan-kesalahan kamu waktu di dunia. Fa anna aghfiruha lakal yaum, dan saya ampuni dosa-dosamu pada hari ini. Masya Allah. Seorang hamba dipanggil oleh Allah dalam keadaan dijaga kehormatannya, ditutup oleh Allah sehingga tidak tahu ini siapa. Setelah itu dikatakan, apakah engkau mengenal dosa ini? Kamu dulu melakukan dosa ini? Orang ini hanya bisa menjawab, na'am ya Rabb, betul ya Rabbku. Sehingga dia melihat dirinya akan halak, akan binasa, akan hancur. Maka Allah menyatakan, qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum, sungguh telah kami tutup dosa-dosamu tatkala di dunia dan saya akan memberikan ampunan untuk engkau hari ini. Barakallahu fikum. Inilah keadaan seorang mukmin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah dengan cara ditutupi sehingga tidak ada yang tahu ini siapa. Sekarang bagaimana keadaan orang-orang kufar, orang-orang munafiqun di hari kiamat nanti? Wa amal kufar wal munafiqun, adapun mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafiqun, wa yunadi bihim ala ru'usil khalaik, akan dipanggil di hadapan manusia sambil mengatakan, haulai alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang kadzabu ala rabbihim, yang telah mendustakan rabb-rabb mereka. Ala laknatullahi ala zalimin, ketahuilah laknat Allah ini bagi orang-orang yang berbuat zalim. Naam. Perhatikan di sini perbedaannya orang-orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir, orang munafikin dipanggil di hadapan manusia. Allah mengatakan, haulai alladzina kadzabu ala rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. ala laknatullahi ala zalimin. Ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ala zalimin, bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Barakallahu fikum. Wasaha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu asru hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila adhafin kathirah. Disebutkan dalam hadis yang lain yang masih menjelaskan adanya al-hisab wal jaza, hari perhitungan dan pembalasan, anna man hamma bihasanatin fa'amilaha. Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang dia memiliki keinginan melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan, katabahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut 10 kali lipat kebaikan. Ini orang yang dia memiliki keinginan baik, fa'amilaha, dia mengamalkannya. Falahu asru hasanat, dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin, lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ila adhafin kathirah, dan dilipat gandakan menjadi jumlah yang sangat banyak. Tapi sekali lagi kembalinya kepada at-tauhid, keikhlasan yang ada pada orang tersebut. Ini kembalinya. Jadi amalan itu dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kepada adhafin kathirah, jumlah yang sangat banyak. Kembalinya kepada tauhid, keikhlasan dan mutabaah orang tersebut. Wa nakam selanjutnya, wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Dan barang siapa yang dia memiliki keinginan untuk melakukan kejelekan, fa'amilaha, kemudian dia wujudkan, dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidah, maka Allah akan menulis untuk orang tersebut satu kejelekan saja, tidak dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Inilah yang membuat iri musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat iri musuh-musuh Allah melihat kaum muslimin amalannya ringan tapi pahalanya diberikan sangat-sangatlah banyak. Ini juga menunjukkan nikmatnya seorang berada di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatnya seorang berada di atas sunnah Rasul, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'al muslimuna ala isbatil hisab wal jazai al a'mal, dan sungguh kaum muslimun mereka telah bersepakat tentang adanya al-hisab, hari perhitungan dan hari pembalasan, al-a'mal, atas amalan-amalan seorang hamba. Wa huwa muqtada al-hikmati, inilah hikmah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-kutub, hikmah Allah menurunkan kitab-kitab. Wa arsala rusul, mengutus para rasulnya. Ini antara hikmahnya. Barakallahu fikum. Allah akan menghitung, menghisab amalan-amalan manusia. Kalau tidak dihitung, tidak dihisab, tidak dibalas, apa fungsinya Allah menurunkan kitab, mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, ini yang kedua terkait beriman kepada hari akhir, adalah al-imadu bil hisab wal jaza, mengimani dengan adanya al-hisab, hari perhitungan dan pembalasan. Yang kedua, yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nar wa annahuma al-ma'alul abadi lil khalqi, mengimani tentang sorga dan neraka, bahwasanya keduanya, sorga dan neraka, merupakan tempat yang abadi bagi makhluk. Surga dan neraka merupakan tempat abadi lil khalqi bagi makhluk. Fal jannatu darun na'im, adapun jannah surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ini al jannah, darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan, surga. Alati a'adahallahu ta'ala lil mu'minin al-muttaqin, yang mana surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Alatina amanu bima awjaballahu alaihim al-imana bihi, yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka untuk mengimaninya. Ini surga adalah darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang-orang mukmin dan orang-orang muttaqin. Semoga bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas amalan-amalan yang akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.